بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya telah kita jelaskan makna istijmar dan istinja, bahwa kedua istilah ini adalah merupakan cara membersihkan setelah seorang buang hajat, baik buang air besar demikian pula ketika buang air kecil. Dan telah kita sebutkan bahwa dalam hal membersihkan setelah selesai buang hajat bisa dilakukan dengan tiga cara. Cara yang pertama yaitu dengan beristinja dengan menggunakan air. Cara yang kedua dengan menggunakan al-jimar atau batu dan yang semisalnya seperti tisu dan yang lainnya. Dan cara yang ketiga menggabungkan antara keduanya. Menggunakan batu terlebih dahulu kemudian setelah itu menggunakan air. Dan cara yang ketiga ini yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Mereka yang menetapkan bahwa bolehnya beramal dengannya, bahkan mereka mengatakan menggabungkan antara istinja dan istijmar itu lebih afdal daripada menggunakan air semata. Namun sebagian mereka melihat bahwa hadis yang diriwayatkan dari Ibn Abbas tentang penggabungan antara istinja dan istijmar adalah hadis yang dhaif sehingga tidak bisa dibangun di atasnya sebuah amalan. Walhasil adanya riwayat-riwayat yang lain menunjukkan secara zahir diperbolehkannya seorang menggabungkan antara keduanya, wallahu taala a'lam. Kemudian selanjutnya beliau berkata, hafizahullah ta'ala, wal istijmaru yahsulu bil hijarati. Dan beristijmar itu bisa dilakukan dengan menggunakan batu. Aw ma yaqumu maqamaha. Atau yang menduduki kedudukannya. Menggunakan batu dan yang lain yang menduduki kedudukannya. Min kulli tahirin, dari segala sesuatu yang sifatnya bersih. Jadi ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang beristijmar dengan menggunakan najis. Min kulli tahirin, dari setiap yang bersih mungkin. Yang membersihkan, ya, mungkin atau munaqqin maksudnya yang membersihkan, yang menginqa. Mubahin, yang diperbolehkan secara hukum syar'i. Jadi ini syarat-syarat menggunakan istijmar, dalam hal istijmar menggunakan batu atau yang menduduki kedudukannya. Kama nadilil waraq, seperti tisu, ya. Yang sekarang ini justru kebanyakan digunakan adalah tisu. Wal khasyab, demikian pula kayu, wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Maka ini menunjukkan bahwa tidak terbatas seseorang dalam beristijmar hanya menggunakan batu, namun boleh menggunakan bahan-bahan yang lainnya yang sifatnya suci. Ya. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستجمر بالحجارة. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau beristijmar dengan menggunakan batu, fayulhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Maka dikiaskan yang sama dengannya yang sepertinya dalam hal mensucikan atau membersihkan pada saat beristijmar. ولا يجزي في الاستجمار اقل من ثلاث مساحات. Dan tidaklah mencukupi dalam beristijmar kurang dari 3 kali membersihkan, mengusap. Jadi kata beliau bahwa dalam hal beristijmar ada beberapa adab yang harus diperhatikan. Di antaranya, ketika seorang beristijmar, lihat bahan apa yang dia gunakan untuk beristijmar. Batu silahkan diperbolehkan, tisu boleh, dan yang semisalnya nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua yang dilihat adalah jumlah, berapa kali dia mengusap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan disebutkan melarang seseorang ketika beristijmar dia mengusap kurang dari 3 kali, minimal 3 kali. Dan yang berikutnya dalam hitungan ganjil, 5 kali, 7 kali, 9 kali dan seterusnya. Li hadits Salman radhiyallahu anhu, berdasarkan hadits Salman radhiyallahu anhu, nahana ya'ni Nabi sallallahu alaihi wasallam an nastanjia bil yamin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan, sebab istinja termasuk di antara bentuk izalatul awsakh, izalatul adha, menghilangkan gangguan, menghilangkan kotoran dan segala sesuatu yang sifatnya menghilangkan kotoran, maka dianjurkan untuk menggunakan tangan kiri atau mendahulukan yang kiri. Berbeda keadaannya dalam hal-hal yang sifatnya karam, dalam hal-hal yang sifatnya mulia, maka dianjurkan untuk menggunakan tangan kanan atau mendahulukan tangan kanan sebelum tangan kiri. Kata Salman radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan tangan kanan. Wa an nastanjia bi aqalla min 3 ahjarin, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja, yakni maksudnya beristijmar, menggunakan kurang dari 3 batu. Wa an nastanjia bi raji'in aw azmin, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran hewan ataukah tulang. Kotoran hewan ataukah tulang. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 larangan dalam hal beristijmar atau beristinja secara umum. Yang pertama, tidak boleh menggunakan tangan kanan, sebab tangan kanan ini digunakan dalam hal-hal yang sifatnya mulia. Seorang makan pakai tangan kanan, seorang minum pakai tangan kanan, menulis pakai tangan kanan, ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang sifatnya mulia. Atau mendahulukan yang kanan atau bahagian yang kanan, masuk ke dalam masjid mendahulukan kaki kanan, memakai baju mendahulukan sebelah kanan, bersisir mendahulukan sebelah kanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa fi sya'nihi kullih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai untuk memulai dengan yang sebelah kanan dalam hal bersisir, dalam hal memakai sendal, demikian pula dalam hal yang lainnya yang sifatnya membersihkan diri, ya, adapun menggunakan tangan kiri dalam hal-hal yang lain. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang beristinja kurang dari 3 batu. Jadi dia menggunakan batu tersebut untuk sekali mengusap, setelah itu dibuang. Maka minimal yang digunakan adalah 3 kali. Kalau ternyata menggunakan 3 kali batu belum bersih, maka boleh ditambah 5 kali, 7 kali, 9 kali dalam hitungan ganjil. Kemudian yang berikutnya, wa an nastanjia bi raji'in aw azmin, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami beristinja dengan menggunakan kotoran hewan, demikian pula tulang. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan tulang? Disebutkan dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Di antara yang disebutkan dalam hadis tersebut bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada jin, mengatakan kepada kaum jin, kata beliau, lakum kullu azmin, dzukira smullahi alaihi yaqau fi aydikum aw farama yakunu lahma wa kullu ba'ratin ulfun lidawabikum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap tulang untuk kalian dari tulang-tulang yang disebut nama Allah Subhanahu wa taala ketika dimakan, maka itu akan jatuh ke tangan-tangan kalian dalam keadaan berisi daging yang banyak sekali, daging yang sempurna. Ya, cuman tentunya kita tidak mengetahui, ya, ini termasuk perkara yang gaib, sebagaimana gaibnya jin dari kita, demikian pula gaib pula jenis makanannya. Tulang, kita melihat tulang, tapi bagi kaum jin itu berisi daging yang penuh. Nah, apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala padanya, dan setiap dari kotoran hewan, kotoran unta, itu akan menjadi makanan hewan milik kaum jin. Makanan hewan miliknya kaum jin. Ya, kendaraan mereka, maka itu menjadi makanan kaum jin. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Mas'ud, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tastanju birrawth wala bil 'idham, fa innahu zadu ikhwanikum minal jinni." Janganlah kalian beristinja dengan menggunakan kotoran hewan dan jangan pula menggunakan tulang. Kenapa? Karena itu adalah bekal saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yutahhiran, bahwa menggunakan dalam beristijmar dengan menggunakan tulang, demikian pula kotoran hewan, itu tidak akan membersihkan, sebab itu adalah milik saudara kalian dari kalangan jin. Maka dari hadis ini menunjukkan tidak diperbolehkannya seorang menjadikan bahan istinja atau benda untuk beristinja dari kotoran hewan. Kalau misalnya di sana ada kotoran hewan sapi yang lama kelamaan berubah menjadi padat, ya, seperti batu mengeras, ya, maka tetap tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam beristinja. Demikian pula tulang-tulang yang ada tidak diperbolehkan menggunakan istinja, sebab itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Maka para ulama juga menyebutkan bahwa di sana ada yang lain yang juga tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat istijmar. Tidak terkhusus pada dua ini saja. Tidak terkhusus pada kotoran hewan, demikian pula pada tulang. Termasuk di antara yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai alat beristijmar adalah makanan. Ya, makanan manusia, makanan hewan. Kalau makanannya jin saja tidak diperbolehkan, apalagi makan manusia. Beristijmar dengan menggunakan kerupuk misalnya. Ya, beristijmar dengan menggunakan makanan, ya. Menggunakan makanan-makanan tertentu, ya, mungkin karena kelebihan dia menyangka terlalu banyak, maka dia beristijmar dengannya. Beristijmar dengan apel, dengan buah pir dan yang lainnya dari buah-buahan, ini semua tidak diperbolehkan. Beristijmar dengan menggunakan makanan-makanan hewan, ini juga tidak diperbolehkan, ya. Qiyas aulawi dalam hal ini. Kalau makanan jin saja tidak diperbolehkan, lebih-lebih lagi tidak diperbolehkannya makanan manusia. Demikian pula para ulama menyebutkan bahwa tidak diperbolehkan beristijmar dengan menggunakan sesuatu yang di sana ada kemuliaannya. Di sana ada kemuliaannya. Nah, seperti misalnya beristijmar dengan kitab-kitab ilmiah. Beristijmar dengan menggunakan kitab ilmu, bahkan dikhawatirkan ini merupakan bentuk imtihan, melecehkan, apalagi kalau di dalamnya terdapat nama Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, jadi kalau misalnya ada lembaran-lembaran di situ ada nama Allah, di situ ada merupakan kitab-kitab ilmu, maka tidak diperbolehkan dijadikan sebagai alat untuk beristijmar. Demikian pula tidak diperbolehkan beristijmar dengan sesuatu yang merupakan bagian dari hewan. Yang merupakan bagian dari hewan. Misalnya ada kambing terputus tangannya atau terputus kakinya, maka kakinya itu diambil untuk istinja. Ini tidak diperbolehkan. Demikian pula kulit dari hewan, apakah yang disamak atau yang tidak disamak, para ulama juga tidak membolehkan hal tersebut, disebabkan karena hewan juga merupakan sesuatu yang memiliki kehormatan, sehingga tidak diperbolehkan beristinja dengan bagian-bagian dari hewan tersebut. Alhamdulillah, sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.